sendiri. Kini aku sendiri lagi. Entah susah, entah hati pedih. Tak peduli. Sendiri. Mungkin lebih baik begini. Tak peduli apa kata hati. Biarkan dimanapun aku berada. Jangan datang atau kirim salam. Tanda cinta. Kututup mata dan hati untuk cinta. Karena antara di kau dan aku telah terlarang ada cinta. Terbayang dalam ingatanku waktu ku mengambil putusanku. Kau pergi dengan wajah penuh duka. Kau bisikan kau tetap menyinta. Sendiri berteman pedih dan air mata. Bercumbu dengan duka nestapa dan merana. Mengapa harus terlambat kita berjumpa? Demikian pernah kau ucapkan dengan deras air mata. Dulu segalanya indah bercahaya. Kini hambar pucat tiada warna. Dahulu penuh manja tawar riang. Kini bisu membeku dan senduh.